Ipo Santosa adalah motivator bagi jutaan orang. Seminarnya telah diselenggarakan di berbagai negara, di berbagai benua. Buku-bukunya sempat menjadi mega bestseller, terlaris nomor 1 di Indonesia. Bisnis-bisnisnya tersebar lebih dari 100 cabang se-Indonesia. Media-media nasional meliputnya. Toko-toko nasional merekomendasikan karya-karyanya. Mari kita sambut motivator kita, Ipo Santosa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi semuanya. Oke, ya, saya punya sapaan khas. Kalau saya bilang selamat pagi, tolong tepuk tangan satu kali. Boleh ya? Oke, pagi. Kalau saya bilang selamat siang, mohon tepuk tangan dua kali. Siang. Kalau saya bilang selamat sore, tiga kali. Ya. Sore. Kalau saya bilang selamat malam, gak usah tepuk tangan. Gampang dipahami? Mudah dimengerti? Boleh dites? Pagi. Malam. Ya. Sebelum saya lanjut, ya, mohon dicek dulu handphonenya, pastikan silent ya, pastikan silent. Kalau masih bunyi juga, kita denda 200 ribu ya, nanti uang kita sedekain aja. Beneran, waktu Anda mahal, waktu saya juga mahal. Jangan terganggu gara-gara bunyi handphone gak jelas itu. Oke? Okay? Apalagi handphone yang murah-murah itu biasanya bunyinya berisik gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi jangan sampai orang tahu betapa murahnya handphone kita ya, silent aja. Yang handphonenya mahal juga, jangan sombong, silent juga. Yang gak punya handphone ya sabar, mau gimana lagi gitu ya. Ya, sudah di silent? Beneran ya, jadi kalau handphone bunyi, denda 200 ribu. Gak mampu bayar, handphonenya disita aja. Oke? Gak mau dua-duanya, berarti saya tinggalkan ruangan ini. Kalau handphone saya bunyi, 1 juta rupiah. Sip? Oke, siapa yang gak sepakat? Oke, okay, siapa yang sepakat? Oke, okay. Ya, kalau nggak sepakat nggak apa-apa ya. Ya mungkin tidak berada di ruangan ini ya. Sekali lagi untuk terakhir kalinya saya bilang ya, mohon dicek dulu handphonenya. Acara dimanapun sama, teman-teman ya, coba nanti jalan ke Korea, jalan ke Jepang ya, naik kereta saja itu mereka orang kafir semuanya itu, ya, bukan agama samawi juga. Naik kereta saja handphone silent, menghargai orang. Ya, kita masuk majelis ilmu, masuk masjid, handphone masih bunyi juga. Ya, nah itu adabnya nggak ada, kalau menurut saya. Orang Indonesia itu malas ngomong. Yang dia mau itu ya jangan sampai frontal, tenang-tenang aja, biarin aja. Walaupun terganggu, diam aja. Kalau saya sampaikan apa adanya. Oke? Okay? Saya amanah materi pada hari ini, insya Allah sangat-sangat berat, sangat-sangat banyak. Saya pengen materi ini sampai dengan paripurna semuanya. Jangan sampai terganggu karena bunyi handphone kita. Sip ya? Oke. Okay. Ada yang nggak setuju dengan peraturan tentang handphone tadi ada? Kalau nggak ada. Ada? Gak setuju? Gak setuju? Ya, kalau gak setuju gak apa-apa. Dia yang keluar atau saya yang keluar, beres saja, gak masalah. Sip ya? Sudah? Oke. Pagi? Kalau pagi berapa kali? Oke, pagi? Siang? Oke, terus kalau saya bilang amal, jawabannya banyak. Ya? Amal? Oke. Motion is emotion, gerakan mempengaruhi perasaan. Jadi nanti sambil ngomong amal ya, jawabannya banyak. Jawabannya apa? Banyak. Sambil tangannya digerakin. Ya. Pastikan temannya kanan kiri kena. Ya. Kalau enggak ada orang, jin juga boleh, ya. Amal? Banyak. Pagi? Pagi? Amal? Banyak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. amanah yang diberikan kepada saya pada hari ini membahas tentang silaturahim, tentang solidaritas ya, dan bagaimana itu terkait dengan rezeki kita, kesuksesan kita. Jadi apapun profesi kita di sini, apapun posisi kita di sini, insya Allah materi ini kalau diterapkan benar-benar ngefek. Janji dari saya, ya. Kenapa seminar ini ya sampai akhirnya di mana-mana saya udah bawa seminar ini di belasan negara, di 4 benua, di Amerika 2 kali, di Jepang 4 kali, di Australia 2 kali, sampai New Zealand, sampai Qatar, Kuwait, Korea Selatan, Taiwan gitu ya. Menjadi viral di mana-mana. Kenapa? Karena orang habis praktek ilmu ini biasanya enggak sampai 99 hari langsung efek. Biasanya seperti itu. Ya. Ada gubernur ikut ya, kayak Pak Aher itu pembaca buku kita sejak dulu. Berapa hari yang lalu saya ketemu Mas Fadli Padi, ya, vokalis Padi, ternyata juga dia baca sejak dulu. Mbak Yuni Sara baca sejak dulu. Mas Denny Cagur baca sejak dulu, ya. Beberapa personel Slang juga baca sejak dulu. Yang ikut di seminar kita, ya, yang sampai kayak gini nih, ikut seminar beneran, Mas Tengku Wisnu, Mas Dudi Harlino, Mas Dimas Seto, Mas Adrian Maulana, Mas Deva Mahendra, Mas Sarul Gunawan, Mbak Dewi Sandra, ya, waktu itu belum pakai hijab, ya. Belum pakai hijab, belum nikah, begitu ikut langsung akhirnya nikah ya, segera langsung, nggak pakai lama-lama. Mbak Dewi Sandra, Mbak Nova Soraya, macam-macam ya, termasuk yang punya Wardah juga sudah ikut juga. Oke, duta besar banyak banget yang ikut. Sekarang adalah giliran kita ya. Saya berharap di sini bukan sekedar materi. Setelah 2 jam insya Allah kita benar-benar menjemput perubahan. Sip. Syaratnya cuma 2. Syaratnya berapa? 2. Pertama, nanti pas tahu ilmunya jangan tunda. Jangan apa? Tunda. Jangan tunda. Yang kedua, jangan tanya. Itu aja. Dengar, taati, selesai. Jangan tunda, jangan tanya. Boleh? Ya. Kalau memang kita pengen ya menjemput perubahan. Ya. Saya alhamdulillah belasan tahun miskin ya. Belum tahu ilmu ini. Begitu tahu ilmu ini alhamdulillah keluar tuh dari kemiskinan. Ya. Tim saya alhamdulillah ya, itu yang mantan-mantan karyawan saya yang menjadi miliarder gitu ya, alhamdulillah. Maksudnya bisa beli aset sekian M itu juga banyak alhamdulillah. Jadi bukan hanya saya, tim saya juga banyak. Ya, yang kerja sama saya 2 tahun ikut dia terapi benar-benar akhirnya beneran. Ya, dan mereka resign ya, sebagai pekerja mereka resign kemudian jadi partnernya saya. Itu banyak banget. Ya, nanti teman-teman ya pasti tahu sendiri ya, bisa ketemu dengan tim saya, tanya sama mereka, benar enggak omongan saya. Ya, jadi saya pengen juga teman-teman di sini praktek ilmunya mengalami perubahan. Sip. Pagi. Oke, kita mulai. Acceleration ya, dengan ilmu ini, dengan silaturahim, dengan solidaritas. Kita lihat materi yang pertama tentang otak kanan ya. Jadi kita ini dari SD sampai kuliah yang dibahas itu otak kirinya, kanannya kurang ya. Jadi apa-apa kiri semuanya, makanya kita fokus ya pada yang hafal-hafal, hitung-hitung semuanya. Kiri tentu berguna, cuma kanan ini jarang dibahas di mana-mana ya. Allah ciptakan otak kiri ya, pasti ada gunanya, pasti ada gunanya ya. Cuma kanan ini yang kurang dibahas di mana-mana. Ada apa dengan kanan? Sebenarnya isyarat ini sudah ada sejak dulu. Terbukti kita buka Al-Quran, yang masuk surga golongan kiri, golongan kanan. Kanan, ya. Nabi juga bilang mulailah dengan yang kanan. Saya buka Injil, ternyata di sana juga tertulis Tuhan menyukai domba-domba sebelah kanan. Ya. Kalau guru saya bilang, ya, karena kita sebagai Muslim, Injil itu ada sebagian benar, ada sebagian tidak benar. Sebagai Muslim tentu cara pikirnya seperti itu, ya. Nah mungkin itu bagian yang benarnya. Ya, jadi Tuhan menyukai domba-domba sebelah kanan. Maksudnya yang mungkin itu yang baik-baik atau yang apa gitu, saya nggak ngerti ya. Mungkin itu juga isyaratnya menguatkan tentang pentingnya otak kanan. Ada orang Padang di sini, ada orang Padang punya istilah langkaswo ya, langkah kanan. Orang Batak punya istilah lagi itu dalang siamun, jalan kanan ya. Ini nggak pernah dibahas di mana-mana. Saya di Indonesia yang pertama serius bahas ini kemana-mana ya. Jadi kanan itu ya, kenapa Nabi ngomong mulailah dengan yang kanan itu ya. Jadi memang banyak fadilahnya secara fisik ya, ada, secara kesehatan juga ada ya, cara otak kanan juga sama. Ya. Nah, kanan ada apa? Pertama, kanan itu dia fleksibel, mampu beradaptasi. Aslinya dari Surabaya, tahu-tahu merantau ke sini. Dia bisa sukses di sini kalau dia fleksibel. Betul? Kuliahnya di IPB, tahu-tahu sekarang ngurusin marketing. Ya, dia hanya bisa sukses kalau dia fleksibel, betul? Kalau dia bersikeras dengan kuliahnya dia, asalnya dia susah suksesnya. Jadi, fleksibel. Saya awal Ramadan kemarin, Ramadan pertama saya berada di Pulau Komodo, ya. Itu menarik sekali, Pulau Komodo menarik, Komodo juga menarik. Ya, di sana ada satu pulau yang menurut saya salah satu terindah di dunia. Ya, kalau saya ngomong salah satu terindah dunia, ya alhamdulillah karena sudah membandingkan. Ya, benar-benar indahnya luar biasa. Ya, salah satu terindah di dunia, Pulau Padar namanya, ya. Nah, cuma di sini saya mau bahas tentang Komodonya. Komodonya luar biasa. Dia itu bahkan dianggap ya kandidat salah satu keajaiban dunia. Betul? Ya. Karena ajaib. Hewan purba yang satu generasi dengan Komodo, ya, satu generasi dengan Komodo, tapi sampai sekarang masih ada. Ya. Nah, kenapa masih ada? Karena Komodo ini mampu beradaptasi. Dinosaurus walaupun lebih kuat, lebih besar, tidak mampu beradaptasi. Sementara si Komodo ini mampu beradaptasi. Akhirnya sampai sekarang masih hidup. Ya. Jadi sejak kecil sampai besar Komodo ini memang dia mampu beradaptasi. Menarik sekali waktu saya ketemu orang sana yang menjaga Komodo di sana gitu ya, udah sekian generasi. Jadi Komodo itu dia waktu masih dalam telur gitu, induknya menjaga dia. Ya. Dan induknya itu langsung gali tanah 1 meter ke bawah, 1 meter lagi ke samping, dibikin sama dia kayak gini nih, letter L. Ya, telur disembunyikan di sini sama dia. Jadi musuh nggak bisa mendapatkan dengan mudah. Setelah itu dia bikin lagi lubang-lubang bohongan untuk mengelabui musuh. Jadi susah sekali musuh bisa menemukan itu. Ya. Jadi dia melindungi anaknya, satu hal. Tapi anehnya, begitu dia menetas dari telur ya, dia langsung keluar, masih kecil-kecil itu, nah biasanya induknya malah makan dia. Ya. Jadi rebutan itu, sebagian kemakan, sebagian berhasil lolos. Begitu berhasil lolos, dia langsung naik pohon. Karena masih kecil bisa naik pohon, naik ranting. Ya. Karena naik ranting, induknya nggak bisa ngejar. Nggak bisa makan, ya. Dan dia terus berada di pohon sampai dia besar. Begitu dia besar, dia turun lagi karena sama-sama besar nggak bisa dimakan oleh siapapun, ya. Nah, jadi Komodo itu bisa hidup karena melalui masa-masa yang seperti ini, ya. Awalnya dijaga, lalu tahu-tahu mau dimangsa seperti itu, sampai tinggal di pohon, terus turun lagi ke bawah sampai seperti itu. Itu Komodo, ya. Nah, pesannya buat kita adalah apa? Fleksibel, mampu beradaptasi. Ya, salah satu keajaiban dunia itu adalah Komodo. Cuma ternyata ada hewan lain yang lebih ajaib, ya. Belalang dan kupu-kupu. Nah, itu lebih ajaib. Karena siang makan nasi, malam minum susu, ya. Nah, itu ajaib tenan itu, ya. Nah. Hewan apa itu, ya? Mampu beradaptasi, fleksibel. Kuliahnya pertanian, kuliahnya teknik, tahu-tahu ngurus marketing bisa. Kuliahnya administrasi, tahu-tahu sekarang ngurus sales bisa, ya. Enggak pernah ngurus sama sekali kegiatan sosial filantropi, sekarang bisa. Nah, itu fleksibel. Kalau kita bersikeras dengan aslinya kita, asalnya kita, susah suksesnya. Ya. Yang kedua adalah apa? Imajinatif. Impiannya besar, targetnya besar. Saya selalu mengatakan, kalau kita bercita-cita besar, berarti kita percaya bahwa Tuhan kita maha besar. Kalau kita bercita-cita kaya, berarti kita percaya bahwa Allah maha kaya. Betul? Jadi impian mesti besar. Bagi Allah itu menghadirkan sebuah Avanza atau Alphard itu sama gampangnya. Menjadikan kita manajer atau direktur itu sama gampangnya. Terus ngapain kita punya impian kecil-kecil aja? Betul? Jadi impian mesti besar, itu ciri orang beriman. Ya. Ciri orang beriman itu impiannya pasti besar. Ya, apalagi dia tahu karunia Tuhan yang maha besar. Orang-orang yang sirik, dengki, nah itu orang yang mentalnya mental miskin. Dia tidak percaya bahwa Tuhan bisa kayakan semuanya. Jadi kalau ada orang lain sukses, kaya, dia berpikir dirinya akan dirugikan. Ya. Padahal bagi yang maha kuasa, bagi Allah, kan bisa mengayakan semuanya. Betul? Bisa. Ini dikayakan, ini disukseskan, ini dinaikkan. Kita juga ikut sukses, ikut naik, bisa juga. Nah, orang-orang yang sirik, dengki gitu ya, dia berpikir, kalau ini naik, aku gak bisa naik. Ya, betapa sering saya masuk ke perusahaan, saya tanya, Pak, kira-kira kapan jadi direktur? Dia bilang, wah, mana mungkin saya jadi direktur, Pak. Ya, dia mati dulu, Pak, baru saya bisa naik, Pak, katanya. Ya, akhirnya doanya terkabul. Ya, ini orang gak mati-mati. Ya, dia gak naik-naik. Padahal, bisa gak ini jadi direktur, ini jadi direktur? Bisa gak? Bisa, perusahaan yang berkembang akhirnya perlu macam-macam direksi, ya. Atau muncul perusahaan baru, anak perusahaan baru, dia jadi direktur utama di sana, bisa juga. Atau dia keluar jadi direktur di usahanya sendiri, betul? Nah, Tuhanmu maha kaya, ngapain impian yang kecil-kecil aja. Orang beriman, seorang muslim harus punya impian yang besar. Melbourne dekat, Manchester dekat, Mekah dekat. Jangan ngomong jauh, jangan ngomong mahal, nggak ada yang mustahil, ya. Kalau ngomong wah mana mungkin, Kadang-kadang ditanya aja, jawabannya keluar mental miskinnya. Kita tanya, pengen umroh nggak? Untuk makannya susah, katanya. Ya? Coba nih, nggak ngerti bahasa Indonesia nih orang. Ditanya apa, jawabannya apa, coba. Pengen umroh nggak? Jawabannya kayak gitu, coba. Kan nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya? Jauh aja pengen, betul? Tuhanku maha kaya, tidak ada kesulitan sedikit pun untuk mengumrohkan aku atau siapapun. Ya? Nah, ini yang mesti dimiliki oleh seorang muslim, ya. Ini muslim kita ini selalu tertinggal di mana-mana, ya. Saya menyindir ini bukan karena kebencian, tidak. Ini karena saudara saya, makanya saya ingatkan, ya. Misalnya ya, kayak ciri berdagang, ya, ciri berdagang. Itu kan sunahnya muslim, tapi menerapkan siapa? Teman-teman kita yang Chinese. Terus Islam ada yang namanya memang itqan, ya. Apa itu itqan? Teliti, hati-hati, sepenuh hati, bermutu tinggi, ya. Itu Islam, nilai-nilai itu ada pada Islam, ya. Kenapa yang menerapkan orang luar, coba? Anda pergi ke negeri-negeri Islam gitu ya, itu ikonnya nggak ada semuanya, ya. Udah meper, udah ini baru persiapan. Sebelumnya nggak persiapan, ya. Kalau mau persiapan tuh sebelumnya, bukan pas acara, gitu. Ikon, teliti, hati-hati, sepenuh hati dan bermutu tinggi. Kebersihan juga sama. Makanya ketika diindeks negeri yang paling Islami sedunia nomor satu ternyata New Zealand, yang riset Muslim, ya. Saya waktu pergi ke New Zealand baru saya sadar memang ini negeri beda, ya. Beda dengan Amerika, beda dengan Australia, beda dengan manapun. Nyaman, santun, hangat gitu ya. Dan fairness-nya luar biasa di sana. Seorang pejabat ya menerobos lampu merah bisa didenda di sana. Seorang pejabat menerobos X-ray bisa didenda di sana, bisa kalah di pengadilan. Itu nilai-nilai keadilan, betul? Itu nilai-nilai Islami. Ya. Kita pergi ke restoran yang katanya punya orang Islam. Namanya restoran Padang. Orang Padang jangan tersinggung ya. Ibu saya juga orang Padang, ya. Harga enggak jelas. Dalam Islam nomor satu adalah akad. Ya, harga mesti jelas. Nah, McD, KFC, jangan salah, saya tidak suka McD ya, tapi saya pengen contohin di sini. Ya, saya pengen contohin di sini. McD dari segi harga dia lebih Islami ketimbang restoran Padang. Walaupun restoran Padang punyanya Pak Haji. Harga enggak jelas. Tahu nanti dia ngitung, sekian kata dia. Transaksi itu nomor satu harga dulu jelas, itu namanya akad. Apa yang diakadkan, harganya seberapa? Jadi kita tuh enggak kesel, enggak kecewa, ya, enggak kaget-kaget juga gitu. Ya kalau mampu ya kita beli. Gitu. Kalau enggak ya kita enggak beli, kita pesan yang lainnya. Ya. Nah, di McD jelas harga terpampang sama dia. Terus uangnya uangnya 100.000 Bu ya, belanjanya 45.000 ya, kembaliannya 65.000, sangat-sangat jelas. Ya di bawah juga ada tulisan ada tax, ada pajak, sangat-sangat jelas. Itu sangat-sangat Islami. Barangnya juga seperti KFC ya, dia pastikan memang daging sembelihan beneran, ya. Itu Islami enggak? Islami. Ya, jadi sisi-sisi yang seperti itu mereka lebih Islami daripada kita. Ya. Kita lihatlah sekarang negeri-negeri yang mayoritas penduduknya Islam, ya. Itu kerapian tidak ada, antrian tidak ada, gitu ya. Terus juga kotor dan macam-macam semuanya. Saya langsung berpikir, andai kata seorang mu'alaf, gitu ya, seorang mu'alaf pergi ke sana, mungkin dia bisa murtad lagi, gitu. Karena dia lihat, wah ini mayoritas Islam kok jadinya seperti ini, ya. Nah, jadi sekali lagi ya, ini bukan sindiran buat siapapun, tidak. Ini saudara saya semuanya. Muslim itu mestinya ya, dia yang paling menunjukkan Islam itu seperti apa. Kalau enggak, siapa lagi mau menunjukkan, betul? Bagaimana mungkin orang akan terpesona dengan Islam kalau kita akhlaknya tidak ada seperti itu? Ya, saya lagi nulis buku tentang belenggu-belenggu kesuksesan bagi seorang Muslim. Itu salah satunya. Ya, yang kedua adalah apa? Muslim itu juga bingung kenapa ya? Enggak semua, tapi sebagian itu gampang benci dengan kelompok tertentu, dengan kaum tertentu, dengan agama tertentu. Guru saya bilang ke anjing saja tidak boleh benci, betul? Bukan berarti saya suka anjing loh, jangan salah loh. Saya juga nggak punya anjing, saya nggak suka anjing loh. Ya, kemarin ada anjing masuk ke rumah anjing tetangga, saya usir itu dan saya labrak yang punya itu. Ya. Ya, nah, karena apa anak dia ngajar anak saya soalnya, jadi saya marahnya karena itu, oke? Okay? Nah, jadi ke anjing saja tidak boleh benci, betul? Yang dianjurkan apa? Hindari najisnya, hanya itu. Dan kalaupun terkena najisnya, bukan berarti dosa, betul? Dibersihkan dengan cara khusus, selesai. Ya, dan memang ada orang tertentu yang profesinya bisa jadi kena dengan anjing, kena dengan najis. Ada nggak profesi seperti itu? Ada, nggak percaya buka tuh Al-Maidah 456. Ya, memang diizinkan untuk melatih anjing, betul? Tidak mungkin Anda melatih anjing tidak kena najisnya. Ada anjing pemburu dan macam-macam, itu karena dilatih. Anjing kalau sudah dilatih, dia punya taraf yang lebih tinggi ketimbang anjing yang tidak terlatih, kan? Nah, itu ada ayatnya Al-Maidah 456. Kita coba dibuka. Ya. Nah, kalau ke anjing saja tidak boleh benci, apalagi kepada yang lain, betul? Anda coba tulis di Facebook, Anda coba tulis di Twitter, ya. Tulis kata coba, sedikit kalimat, terus kata masukin sedikit kata Yahudi. Itu langsung dibanyak orang pada maki-maki semuanya. Ya. Saya nggak habis pikir kenapa orang itu bisa marah-marah, bahkan dia bilang ya, kita bersyukur ternyata Hitler bunuh orang Yahudi dulu, ya dia berusaha bantai orang Yahudi dulu, dan itu yang like-nya banyak banget, yang komen banyak banget tentang itu. Ini cara pikir yang katastrof luar biasa, Ya, saya bukan membela orang Yahudi, tidak, nggak ada konsennya bagi saya, nggak ada kepentingan bagi saya. Ya, keturunan saya Muslim semuanya. Ya, apa yang saya ingin sampaikan di sini, Anda tidak boleh punya kebencian. Kalau Anda punya kebencian, Anda tidak bakal maju. Contoh sederhana, begitu Anda lagi benci, Anda lagi marah, bisa mikir nggak? Nggak bisa. Begitu Anda lagi marah-marah, coba perhatikan baik-baik, kapan ya, nanti siang kan saya tampil tuh di acara Al-Azhar ya, bersama Ustaz Samsi Ali, bersama Mbak Peggy Melati, sama Pak Nasrullah gitu ya, insya Allah juga ada Pak Sandiaga Uno. Itu saya bilang ya, kapan rezeki yang tidak disangka-sangka itu bisa hadir? Ya, kita semua punya rezeki, selagi ada umur pasti ada rezeki. Ya, cuma kita juga pernah mengalami masa-masa yang namanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, kapan itu terjadi? Coba perhatikan baik-baik. Biasanya, ya biasanya tidak pernah rezeki itu datang. Itu ketika kita lagi marah-marah, lagi kesel, lagi bete, lagi benci, tahu-tahu telepon masuk, SMS masuk, wah, dapat order gede, dapat job gede, pernah? Tidak pernah. Biasanya rezeki yang tidak disangka-sangka itu datang ketika apa? Ketika mood kita lagi bagus, lagi bersyukur, setelah beribadah, setelah beramal, setelah sedekah, setelah berbakti pada orang tua, ya minimal mood kita lagi bagus. Tahu-tahu SMS masuk, weh, dapat DP umroh gratis ternyata, nyicil aja yang alhamdulillah bisa saya cicil sendiri gitu. DP-nya dibayarin sama teman, misalnya rezeki yang tidak disangka-sangka, ya. Saya ingat banget waktu berapa tahun yang lalu ya, saya habis tahajud atau SMS masuk ya dari Ustaz Yusuf Mansur, dia bilang, Ipo berangkat umroh nanti sama saya, dia bilang ya, biayanya dari Allah melalui saya katanya. Ya, coba lihat muka saya, kira-kira muka orang miskin nggak? Kayaknya enggak gitu ya, dulu miskinnya ya. Alhamdulillah kita duit juga enggak kurang gitu ya, tapi diumrohin sama orang gitu, rezeki yang tidak disangka-sangka. Begitu juga yang lain-lainnya gitu ya. Kayak tahun lalu juga itu yang lagi minta juga ya, umroh bareng, tur bareng seperti itu. Saya bilang, waduh, saya umroh tidak boleh sering-sering menurut saya. Saya ya sekali setahun menurut saya is okay lah. Saya bilang seperti itu. Nah sampai seperti itu namanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Ketika mood lagi bagus-bagusnya dan tidak boleh kebencian. Jadi terhadap suku apapun, agama apapun tidak benci. Kita baca sejarahnya bagaimana Nabi menyuapi orang buta ya, Yahudi buta, betul? Ya, justru kita coba pikirkan ya, justru kan kita kasihan ya. Kalau kita merasa Islam yang paling benar, kalau ada orang non-Islam, mesti kita yang kasihan, betul? Kenapa ada agama sebagus ini, ada benda sebagus ini, Anda nggak tahu. Ya, bukannya benci sama mereka. Nah, tapi ada yang sebagian memusuhi Islam, nggak apa-apa, itu lawan. Ya, it's okay. Tapi bukan berarti disamaratakan semuanya. Ya, saya tahu nih, di kepala Muslim kita, terutama di luar ya, yang kurang ini ya, itu disebutin kata Yahudi, langsung dia naik hitam. Disebutin kata Cina, langsung dia naik hitam. Ya, tidak boleh memiliki kebencian seperti itu. Itu yang menutupi potensi. Terhadap siapapun tidak boleh. Termasuk juga misal kita orang Sunda tinggal di negeri Sunda gitu ya. Ada orang merantau di sini, misalnya orang Riau sukses, kita benci, tidak boleh sama sekali. Ya. Terhadap siapapun. Ya. Jadi hilangi benci, ya. Terus impiannya mesti besar, ya. Kalau kita bercita-cita besar berarti kita percaya bahwa Tuhan kita Maha Besar. Kalau kita bercita-cita kaya berarti kita percaya bahwa Tuhan kita Maha Kaya, ya. Nah ini ciri otak kanan, makanya orang kanan itu kalau bahasa saya kayak orang gak ada otaknya gitu loh ya. Jadi dia rugi ya, gak kepikiran sama dia ya. Rugi, dia bilang apa? Anggap biaya belajar selesai kan? Rugi 20 juta, oh berarti sudah S1. Rugi 30 juta, sudah S2 itu. Ruginya 50 juta, ah, sudah S3 itu, selesai ya. Oh usahanya tutup, bukan tutup, relokasi, selesai. Relokasinya kemana? Nah itu yang belum tahu ya, kan beres. Ya, karir nggak naik-naik, oh nggak masalah. Berarti aku disuruh ahli untuk di bidang itu, selesai. Nambahin jam terbang di bidang itu. Oh tapi aku bosan ya lihat kamu ya di situ terus ya. Kamu aja bosan, aku lagi aku gitu ya. Nah. Tapi mungkin di sini kesempatan untuk memperdalam ilmunya, ya, nambah pengalamannya, nambah jam terbangnya. Ya. Nah, jadi ini cara pikir kanan. Jadi dia itu kayak orang nggak ada otaknya. Rugi bisa ketawa, ya. Rugi bisa tersenyum, rugi bisa sedekah juga. Mau sedekah nggak mikir, ya. Beda orang kiri, mau sedekah mikir. Setelah sedekah kepikiran, nah, itu orang kiri tuh, dipikirin semua sama dia, ya. Mau sedekah dihitung-hitung dulu sama dia, kayak uangnya banyak banget pakai dihitung segala, ya. Yang dihitung itu kalau uangnya banyak, ini uangnya mepet apa yang mau dihitung coba, ya. Udah sedekahnya sudah, ya. Wah Mas Ipo ngomong itu karena uangnya ada, enggak juga, ya. Justru kalau kita miskin, ya orang miskin mesti tahu diri bahwa dirinya miskin. Ada orang miskin nggak tahu diri, ya. Justru kalau kita miskin, dianjurkan untuk sedekah. Orang kaya dianjurkan untuk sedekah, orang miskin lebih dianjurkan untuk sedekah. Orang kaya nggak sedekah, misal ya, Pak Khairul Tanjung gitu ya, misal Pak Sandiaga Uno gitu, salah satu orang terkaya di Indonesia gitu ya, Kalau dia nggak sedekah, pertanyaan saya, kira-kira 2 tahun lagi dia tetap kaya nggak? Tetap kaya, yakin saya. Ya, ada yang di luar sana banyak orang kaya yang bakhil kan? Tetap aja kaya kok. Oke, cuma hartanya nggak berkah, itu aja. Pertanyaan saya, orang miskin nggak sedekah, apa yang terjadi? Makin nyungsep hidupnya. Ah, masih puasa ngomong aja. Enggak, saya insya Allah ngomong dari awal sampai akhir, itu semua ada dalilnya, enggak sembarang ngomong. Ya, enggak percaya nanti buka ya, itu ayatnya ada. Sesiapa yang disempitkan rezekinya, enggaklah menafkahkan sebagian hartanya. Jadi sedang sempit, susah, bermasalah, disuruh sedekah harta. Agar keluar dari kesempitannya. Nah, kebanyakan kita nunggu kaya. Oh, nanti aku kalau jadi orang kaya, aku akan rajin sedekah. Salah. Biar Anda mudah jadi kayanya, Anda sedekahnya sekarang. Betul? Itu namanya Anda DP sekarang. Anda mungkin tidak punya uangnya, belum kaya raya, tapi Anda punya mental kayanya. Ya Allah, aku buktikan aku punya mental kaya. Ya? Uangnya gak seberapa, tapi mentalku kaya. Aku berikan yang 10%, aku berikan yang 15%. Anda kalau masih sedekahnya 10%, mestinya malu sama teman-teman Nasrani. Mereka perpuluhan itu 10%. Ya? Pertanyaan saya, Anda sebagai Muslim, menurut Anda mana yang benar, Injil atau Al-Quran? Ya, mestinya Anda lebih. Betul? Kalau Anda masih sama kayak gitu atau di bawahnya, berarti Anda kalah sama mereka. Betul? Mestinya lebih. Ya. Nah, jadi mestinya sedekah itu enggak pakai mikir. Sedekah itu enggak pakai mikir. Dan percaya sama saya, kalau kita pakai kanan gitu ya, kalau kita sedekah enggak pakai mikir, rezeki juga datangnya enggak pakai mikir. Ya, suka-suka aja datangnya. Kita kasih surprise ke orang, Allah juga kasih surprise ke kita. Ya. Makanya saran saya, ketika kita lagi susah, lagi berhutang, banyak-banyak bantu orang. Kita punya utang 10 juta, kan masih ada orang yang utangnya di bawah kita, betul? Yang punya masalah, punya utang sekitar 200 ribu, betul? Bantuin 200 ribu, masih bisa kok. Kenapa kita harus nunggu kaya? Ya? Nah, ini cara pikirnya kanan ya, jadi tidak harus urut. Ya? Jadi fleksibel itu adalah apa? Pertama dia tidak harus urut. Jadi orang biasa kaya baru sedekah, kita miskin pun tetap sedekah. Orang biasa mapan dulu baru nikah. Ya, kita belum mapan, nikah juga, gak masalah. Justru setelah menikah jadinya dimapankan, betul? Aku yang mengayakan orang-orang menikah, itu janji Allah. Kebanyakan kita nunggu kaya baru nikah. Akhirnya kaya di usia 70 tahun. Ya? Nikahnya di usia 71, ya ngapain itu ya? Main catur aja bisa ya sudah ya. Jadi kaya, nikah, belum kaya juga tetap nikah. Cukup, berbakti, belum cukup juga tetap berbakti. Justru setelah berbakti nanti jadinya cukup, betul? Jadi dibalik caranya, ya, yang namanya nikah, namanya berbagi, namanya berbakti itu cukup atau tidak cukup bisa, ya. Anak yatim ini fadilahnya besar luar biasa, ya. Nabi bilang bisa dekat seperti ini, ya. Dan bayangkan ya, bukan hanya itu saja, ada yang lebih daripada itu. Kalau kita menyantuni, mendidik anak yatim, itu fadilahnya, manfaatnya, pahala terus-menerus. Dengan itu dia bisa makan, bisa sekolah, bisa beramal ya. Nah itu pahalanya kita dapat semua. Sampai akhirnya dia mendidik anaknya, ya, mendidik cucunya gitu ya, kita dapat pahala terus. Jadi kita menyelamatkan satu orang, ternyata menyelamatkan seluruh orang. Nah yatim ini sangat bagus, apalagi sekarang sudah ada yatim mandiri, insya Allah ya sangat-sangat bagus.